dalam hati, kau duakan cintaku. Angin berlalu seolah kan memberi tanda, kau kasih pujaan hatiku. Menanti masa tuk berdua bersanding masa. Ku tak mengira kau tak setia saat ku mulai jatuh cinta. Ucapkan sebab kau berubah, jangan kau diam tanpa kata. Apa tak terfikirkah olehmu, andai luka ini di hatimu. Dulu kau merinduiku, hanya aku satu di hatimu. Namun kini tiada lagi berasa. Hatiku ingin melepasmu, rinduku membawa kenangan dulu. Tiba hatiku ingin mengenangmu. Hatiku menanti masa tuk berdua bersanding masa. Ku tak mengira kau tak setia saat ku mulai jatuh cinta. Ucapkan sebab kau hatiku ingin melepasmu, rinduku membawa kenangan dulu. Tiba hatiku ingin mengenangmu, rinduku membawa kenangan dulu. Tiba hatiku ingin